Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini tidak seperti biasanya kita insyaallah akan membaca sebuah faedah dari kitab Al-Wabilus Sayyib min Al-Kalimit Thayyib karya Al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, yaitu faedah terkait puasa, di mana beliau rahimahullahu taala mensyarah atau menerangkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan seorang yang berpuasa. Semoga dengan kita mengambil faedah dari keterangan beliau, kita masih bisa memperbaiki puasa yang kita lakukan, di mana kita masih pada bulan puasa Ramadan 1440 Hijriah, dan kita masih pada sepertiga yang terakhir dari bulan Ramadan ini, di mana malam-malamnya adalah malam-malam yang sangat mulia. Semoga siangnya kita pun berpuasa dengan puasa yang sangat bagus. Ikhwan fillah rahimakumullah, faedah dari Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Yahya ibn Zakaria untuk menyampaikan 5 wasiat kepada kaumnya. Yang diantara 5 wasiat tersebut adalah wasiat untuk berpuasa. Maka beliau mengatakan kepada kaumnya, wa amurukum bisyam, fa inna masalu dzalika masalu rajulin fi isabatin ma'ahu surratun fiha miskun. Dan saya memerintahkan kepada kalian agar kalian berpuasa. Fa inna masalu dzalik, fa inna masala dzalik, karena sesungguhnya permisalan orang yang berpuasa itu masalu rajulin fi isabah, seperti seseorang yang berada di sekumpulan orang. Ma'ahu surratun fiha miskun. Orang ini membawa sebuah kantong. Fiha miskun, yang terdapat dalam kantong itu minyak wangi misik. Fakulluhum ya'jabu au yu'jibuhu rihuhu. Maka setiap orang yang bersamanya takjub, yakni dengan baunya yang begitu harum. Au yu'jibuhu rihuhu, semua takjub dengan bau harumnya. Wa inna rihas siyam atyabu indallah min rihil misk. Dan sungguh bau puasa lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak wangi misik. Demikian disampaikan oleh Nabi Allah Yahya kepada kaumnya. Ternyata di zaman dahulu pun sudah ada puasa. Dan perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Yahya zaman dulu sama dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di zaman ini, yakni di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa bau puasa di sisi Allah Azza wa Jal lebih baik daripada bau minyak wangi misik. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan di sini sisi kesamaan antara pembawa minyak wangi misik dengan orang yang berpuasa. Beliau katakan terlebih dahulu, seperti apakah yang dimaksud dengan pembawa minyak wangi misik. Beliau mengatakan innama masala sallallahu alaihi wasallam dzalika bi sahibi surrah allati fiha almisk li'annaha masturah 'anil 'uyun. Nabi mengumpamakan dengan seorang pembawa sebuah kantong yang terdapat di dalamnya minyak wangi misk, karena minyak wangi tersebut tertutup dari pandangan manusia. Makhbu'atun tahta siyabihi ka'adati hamilil misk. Minyaknya disembunyikan di bawah pakaiannya, seperti kebiasaan para pembawa minyak wangi misk. Botolnya tidak tampak, tersembunyi dalam kantong, itu pun mungkin di balik pakaiannya. Namun bau harumnya kemana-mana. Orang-orang terheran-heran, begitu harumnya orang ini. Kata beliau rahimahullah, wa hakadha as-sha'im. Orang yang berpuasa pun seperti itu, mirip. Saumuhu mastur, puasanya tidak tampak oleh orang. Masturun an musyahadatil khalqi la tudrikuhu hawasuhum. Puasanya tertutup dari pandangan makhluk, tidak dapat dilihat oleh pandangan manusia. Ya, dan memang seperti itu. Sekarang antum berpuasa, siapa yang tahu kalau antum berpuasa? Ya, penampilannya sama saja dengan orang yang tidak berpuasa. Puasa berbeda dengan sholat yang terlihat. Kalau orang sholat, ia bertakbir, bersedekap, menghadap kiblat, rukuk, sujud, terlihat. Orang tawaf terlihat berputar mengelilingi Ka'bah. Ya. Orang menunaikan ibadah-ibadah yang lain, membaca Quran, terlihat. Tapi orang yang berpuasa dengan puasanya tidak terlihat, tidak terbedakan dengan orang yang tidak berpuasa. Nah, inilah sisi ketersembunyian ibadah puasa yang dilakukan oleh seseorang, sebagaimana tersembunyinya minyak wangi misik yang dibawa oleh pembawa minyak wangi tersebut. Kemudian pertanyaan kita berikutnya, lalu dari mana kesamaan bau harumnya? Ini baru kesamaan ketersembunyiannya. Lalu di mana kesamaan dari sisi keharumannya? Minyak wangi misik sangat harum meskipun tidak tampak botolnya. Nah, orang yang berpuasa meskipun tidak tampak puasanya, tapi akan tercium, ya, ibaratnya harumnya, dalam arti kebaikan tutur katanya dan kebaikan perbuatannya. Nah, nanti akan diterangkan dan kita akan baca keterangan Ibnul Qayyim rahimahullah. Seorang yang berpuasa dengan puasa yang benar-benar, puasa yang berkualitas, puasa yang dibawakan oleh Allah dan Rasul, dia tidak akan mengucapkan kecuali ucapan yang baik. Dia tidak akan berbuat kecuali perbuatan yang baik. Sehingga ketika kita duduk bersama orang yang berpuasa, kita enggak akan pernah tersinggung, kita tidak akan pernah tersakiti perasaan kita. Kita juga, apalagi fisik kita, jelas tidak akan tersakiti. Yang keluar dari ucapannya, ucapan-ucapan yang baik terus. Ucapan lagwi saja tidak keluar, ucapan yang sia-sia tidak keluar, apalagi ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Perbuatannya selalu perbuatan baik, tidak ada perbuatan yang tidak baik. Nah, seorang yang berpuasa dengan hakikat puasa yang sesungguhnya akan baik sekali kondisinya, tutur kata dan perilakunya. Inilah yang disamakan dengan harumnya minyak wangi misik. Ya, sama-sama tersembunyi dan sama-sama harum. Kalau itu harum aromanya, kalau ini harum perbuatannya dan tutur katanya. Ya, inilah yang dimaksud dengan perumpamaan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadis yang kita baca tadi. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan lebih lanjut. Wassaim walladhi shamat jawarihuhu 'anil athar. Orang yang berpuasa adalah orang yang anggota badannya puasa dari dosa-dosa. Walisanuhu 'anil kadzib wal fuhsh. Lisannya berpuasa dari ucapan dusta dan berpuasa dari ucapan-ucapan yang kotor, yang jorok, yang keji. Wa qawliz zur. Kata-kata palsu juga dia jauhi. Dia berpuasa dari itu semuanya. Wa batnuhu 'anit ta'ami wasyarab. Perutnya pun berpuasa dari makan dan minum. Wa farjuhu 'anil rafath. Kemaluannya juga berpuasa dari perbuatan rafath, berhubungan intim. Nah, jadi seluruh tubuhnya berpuasa. Ucapannya berpuasa dari tutur kata yang tidak diridhai Allah. Perilakunya juga berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah. Sehingga semua tubuhnya berpuasa dari segala dosa. Perutnya berpuasa dari segala pembatal puasa. Nah, orang yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, in takallama lam yatakallam bima yajrahu saumah. Kalau dia bicara, tidak berbicara dengan kata-kata yang melukai puasanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini puasa yang hakiki. Semoga Allah selalu menjaga kita sehingga betul-betul kita bisa melaksanakan puasa yang sebenarnya. Seorang yang berpuasa, kalaupun bicara, tidak pernah bicara yang akan melukai puasanya. Wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu shaumahu. Kalau dia berbuat, dia tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang bisa merusak puasanya. Jadi tutur katanya dan perbuatannya selalu baik. Fayakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an salihan. Sehingga tutur katanya keluar semuanya sebagai kata-kata yang nafi'an salihan, manfaat dan baik. Semua kata-katanya manfaat dan baik. Jadi kata-kata yang lagwi saja tidak ada. Lagu itu yang sia-sia. Belum sampai taraf dosa, belum. Tapi sia-sia saja tidak. Nah, memang puasa yang tingkat tinggi seperti itu, ya. Tidak semua bisa mewujudkan puasa yang seperti itu. Yang kata-katanya tidak keluar kecuali semua itu manfaat dan baik. Wa kadzalika amaluhu. Demikian pula perbuatannya, perilakunya. Tidak keluar dari anggota tubuh ini suatu perbuatan kecuali juga perbuatan yang nafi'an salihan. Perbuatan yang manfaat dan perbuatan yang saleh. Nah. Jadi seorang yang berpuasa rupanya harus senantiasa menjaga segalanya. Kalau dia ingin melakukan puasa yang hakiki, sebagaimana dimaukan oleh Allah dan Rasul pada puncak kebaikan puasa tersebut. Kalau mau berbuat, mikir dulu, ini perbuatan ada manfaatnya atau tidak? Perbuatan baik atau tidak? Kalau perbuatan dosa, jelas dia jauhi. Kalau perbuatan sia-sia, tentu kalau mau lebih bagus dengan kualitas puasa yang pada puncaknya, sia-sia pun dia jauhi. Sebagaimana tutur kata juga dia pikirkan, ini mau ngomong apa. Kalau ngomong yang haram, jelas harus dia jauhi. Kalau cerita kesana kemari tidak ada faedahnya, kalau ingin puasa yang sempurna itu pun dijauhi. Sehingga semuanya seperti kata beliau, baik ucapan maupun perbuatan adalah yang nafi'an salihan, bermanfaat dan baik. Fahiya bimanzilatir raihah allati yashumuha min jalisi hamilil misk. Kalau sudah seperti ini, bisa kita bayangkan, ya, seorang yang berpuasa dan kondisi puasanya seperti itu, perbuatannya dan tutur katanya, inilah yang disamakan dengan apa? Bau harumnya minyak wangi misik. Ya. Nabi enggak mengumpamakan dengan minyak wangi kelas-kelas bawah, tidak. Tapi Nabi SAW mengumpamakan dengan minyak wangi yang paling bagus, super, minyak wangi misik. Ya. Nah, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau orang yang puasanya seperti itu, maka kebaikan tutur kata dan perbuatan itu seperti baunya minyak wangi misik yang dicium oleh seorang yang duduk di samping pembawa minyak wangi misik. Ya, di sini kita baru memahami dengan jelas perumpamaan orang yang berpuasa dengan pembawa minyak wangi misik. Saya ulangi lagi, ya. Keduanya sama-sama tersembunyi. Pembawa minyak wangi misik membawanya di dalam kantong, ditaruh di dalam bajunya. Botolnya tidak terlihat, tapi baunya semerbak kemana-mana, membuat orang takjub. Orang yang berpuasa, puasanya tidak terlihat. Tidak ada yang tahu kalau dia ternyata orang yang sedang berpuasa. Tapi kebaikan puasanya dirasakan oleh orang yang duduk bersamanya. Dia tidak mengucap kecuali ucapan yang baik dan manfaat. Dia tidak berbuat kecuali ucapan yang baik dan bermanfaat. Ibarat harumnya minyak wangi misik yang dirasakan oleh seorang yang duduk di samping pembawa minyak wangi misik tersebut. Kadzalika man jalasa as-sha'im, seperti itulah orang yang duduk bersama orang yang sedang berpuasa dengan puasa yang seperti itu. Intafa'a bimujalasatihi, ia mengambil manfaat dengan duduknya bersama orang yang berpuasa. Ucapannya baik-baik, ucapan hikmah, ucapan yang membawa manfaat dan maslahat. Wa amina fiha minaz-zur wal kadzib wal fujuri wadh-dhulm. Dan duduknya dia bersama orang yang berpuasa membuat ia tenteram, tidak mungkin orang ini berdusta, tidak mungkin orang ini berkata perkataan yang palsu, tidak mungkin dia berbuat apalagi kezaliman dan kejahatan-kejahatan. Ya, adanya manfaat dan aman dari segala keburukan. Hadza huwa shaumul masyru'. Jadi kesimpulannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza huwa shaumul masyru', inilah puasa yang disyariatkan ini. Puasa yang hakiki ini, yang seperti ini. Bukan sekedar orang lapar, orang haus, tapi kata-katanya tidak beda dengan orang yang tidak berpuasa. Perbuatannya sama saja ketika sebelum puasa dengan setelah berpuasa, bukan itu. Tapi puasa mencakup seperti yang tadi disebutkan. Inilah as-shaumul masyru'. Nah, apakah kita sendiri kemudian orang-orang memahami hal itu? Kenyataannya kalau kita melihat di masyarakat, dan kita mungkin sebelum kita belajar memahami yang namanya puasa sekedar tidak makan dan tidak minum. Ya. Ya, kita pahami ada ibadah-ibadah dan lain-lain, cuma inti daripada puasa adalah itu. Ya. Sehingga sering bahkan didapati ada orang-orang yang ingin menghabiskan waktu puasanya dengan apa? Dengan sesuatu yang sia-sia. Sekedar jalan-jalan, sekedar main-main, malah main merpati. Ya, malah main catur dan lain-lain, yang itu adalah perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Tapi dia lakukan saat berpuasa demi menghabiskan waktu biar cepat berbuka puasa, rasa lapar dan dahaga segera hilang. Itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Jadi tidak memahami hakikat daripada puasa. Ternyata bukan itu yang dimaukan dari puasa. Tapi yang dimaukan dari puasa adalah segala anggota tubuh kita ini juga ikut berpuasa dari segala dosa. Jadi tidak ada istilahnya menghabiskan waktu dengan yang seperti itu. Justru orang yang berpuasa dan memahami hakikat puasa, kalau bisa mau menambah waktu, dia akan tambah dan akan dilakukan di situ amal-amal yang soleh. Bagi orang yang mengerti hakikat daripada puasa, karena dia sedang beramal, dia sedang ibadah, dia ingin ibadahnya sebaik-baiknya, melakukannya dengan semangat. Ya. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, hendaknya kita memahami ya, dan juga semoga orang-orang pun paham, sehingga dengan puasa ini betul-betul mereka terwarnai oleh ibadah puasa itu dan terdidik oleh ibadah puasa itu, sehingga berikutnya mereka terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Nah, kembali kepada penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza huwa shaumul masyru', ini puasa yang disyariatkan itu yang seperti ini. La mujarrad al-imsak 'ani at-ta'ami wasyarab, bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Fa fil hadits sahih, terdapat dalam hadis yang sahih, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata palsu, wal 'amala bihi, tidak meninggalkan pengamalan terhadap kata-kata palsunya, wal jahla, siapa yang juga tidak meninggalkan al-jahl, perbuatan jahil, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak membutuhkan an yada'a ta'amahu wa syarabah, perbuatan puasanya, meninggalkan makan dan minumnya. Nah, bagaimana dengan puasa yang Allah katakan atau yang Nabi katakan bahwa Allah tidak membutuhkannya? Mau dapat apa dengan puasanya? Mengharap pahala dengan puasa yang seperti itu? Pahala dari mana? Nabi katakan Allah enggak membutuhkan perbuatan yang seperti itu, yaitu ketika dia tidak meninggalkan kata-kata yang palsu, dusta, amalan-amalan jahil. Jadi kalau begitu orang yang berpuasa bukan hanya urusan tidak makan, tidak minum, tapi juga harus meninggalkan perbuatan dan kata-kata yang tidak diridhai Allah tersebut. Ini baru namanya puasa. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan, rubba sha'im hadzuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash. Bisa jadi orang yang berpuasa bagiannya dari ibadah puasa itu al-ju' wal-'atash, hanya lapar dan dahaga. Bisa jadi orang yang berpuasa dia dapat bagian dari ibadah puasanya itu hanya laparnya saja dan hausnya. Pahalanya dapat atau tidak? Jawabnya tidak dapat. Tidak dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sungguh sangat merugi. Jadi dua hadis ini, dan di sana ada hadis-hadis yang semakna dengan itu, telah kita sebutkan sebagiannya pada waktu sebelumnya kita menerangkan tentang puasa, bahwa memang ya, berpuasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Laisa as-siyam min at-ta'ami wasyarab. Ya, bukan puasa itu dari makan dan minum saja. Innamas siyam min al-lagwi war-rafath. Puasa itu juga menahan diri dari kata-kata yang lagwi, sia-sia, dan kata-kata yang jorok, kotor atau keji. Nah, Ibnu Qayyim kemudian menegaskan kembali, kata beliau, "Fasawmu huwa sawmul jawarih." Jadi puasa itu adalah puasa seluruh anggota badan. Ya. Bukan mulut kita dengan kita makan dan kita menahan diri darinya. Bukan. Itu hanya sebagian daripada ibadah puasa. Tapi puasa yang hakiki, as-shaumu shaumul jawarih. Puasa itu puasa seluruh anggota badan. Puasa dari apa? Anil asam. Puasa dari dosa-dosa. Ya. Apa sih makna puasa? Ya, kalau dalam bahasa Arab saum, kita mengacu ke bahasa Arab. Puasa itu bahasa kita. Wallahu a'lam dari akar kata apa? Tapi kalau dalam bahasa Arab as-saum ini maknanya al-imsak, menahan diri. Inni nazartu lirrahmani sauma. Ya. Kata Maryam sebagaimana Allah ceritakan, saya bernazar kepada Allah untuk puasa. Ketika itu bermakna tidak bicara. Yakni menahan diri untuk tidak bicara. Nah, sekarang kepada makna ibadah kita, puasa artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Nah, dari dosa-dosa. Saumul jawarih anil azam. Puasanya anggota badan kita ini dari perbuatan-perbuatan dosa. Rasulullah SAW. Jadi memang betul-betul selalu dikontrol ya. Saat kita puasa ini ya kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan. Semoga kita bisa terus mengontrol puasa kita. Ya, mau bicara dipikirkan, mau berbuat dipikirkan, selalu terkontrol sehingga tertahan dari segala yang mengandung dosa. Mestinya begitu. Ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa seperti itu. Baik. Wassaumu fassaumu huwa shaumul jawarih 'anil asam wa shaumul batn 'anil syarabi wat ta'am. Jadi puasa adalah puasanya seluruh anggota badan dari dosa-dosa dan puasanya perut dari makan dan minum. Fa kama anna at-ta'ama wasyarab yaqta'uhu wa yufsiduh. Maka sebagaimana makan dan minum ini akan memutuskan puasanya dan merusaknya, membuatnya batal. Fa hakadzal asam taqta'u thawabahu wa tufsidu thamaratah. Begitu juga dosa-dosa. Dosa-dosa itu juga akan memutus pahala puasa dan merusak atau membatalkan buah daripada puasa. Nah, jadi kalau begitu kita sebagai orang yang berpuasa harus menjaga diri kita dari dua hal. Pembatal ibadah puasa itu sendiri dengan makan, minum atau hal-hal yang membatalkan yang lain, ya, pembatal-pembatal yang lain. Yang kedua, kita harus menjaga diri dari pembatal pahalanya. Mungkin puasanya sah, tapi sekedar sah. Kewajibannya untuk puasa Ramadan tertunaikan, tapi tidak ada pahala. Kosong, ya, dari pahala. Nah, ini penjelasan Nukam Rahimahullah. Sebagaimana makan dan minum itu membatalkan puasa, dosa itu membatalkan pahala. Membatalkan pahala puasa, menghilangkan buah daripada puasa itu. Ya, kalau sudah seperti ini, bagaimana mau diserupakan orang yang berpuasa dengan pembawa minyak wangi misik? Ada orang sahur, setelah itu nggak makan nggak minum, tapi perilakunya seperti yang tadi kita sebutkan, yang biasa dusta ya dusta, biasa berteriak-teriak ya teriak-teriak, biasa mencela mencaci maki ya tetap. Apakah seperti ini mau disamakan dengan pembawa minyak wangi misik? Dari mana samanya? Dari sisi apa kesamaannya dengan pembawa minyak wangi misik? Mana harumnya perbuatannya mana? Justru bukan bau harum kalau seperti itu. Ya. Kalau kita serupakan dengan bau harum, perbuatan yang orang pun sangat tidak menyukainya, menjauhinya. Bahkan yang seperti ini kalau diibaratkan bau, ya bau busuk atau bau bangkai, na'udzubillah min dzalik. Tidak bisa diserupakan dengan pembawa minyak wangi mesit kalau seperti ini. Nah, jadi perbuatan-perbuatan dosa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akan membatalkan pahala puasa, akan merusak buah daripada puasa itu, sehingga puasanya tidak berbuah, ya, tidak menghasilkan apa-apa. Fatusayyiruhu bimanzilati man lam yasum, kata Ibnu Qayyim, sehingga perbuatan-perbuatan ini menjadikan dia seperti orang yang tidak berpuasa. Praktek-praktek perilaku yang dia lakukan, kata-kata yang dia ucapkan, menjadikan dia seperti orang yang tidak berpuasa, sama saja. Nah, ini faedah yang sangat penting dari Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, untuk menyadarkan kita semuanya tentang hakikat daripada puasa itu. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan lebih lanjut tentang hadis ini, yaitu sisi bahwa bukan hanya sama atau mirip, ya, antara puasa dengan harumnya minyak wangi mesit. Bahkan disebutkan dalam hadis, bau puasa lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla daripada minyak wangi mesit, ya. Jadi ini lebih tinggi lagi. Tadi kita sebutkan minyak wangi mesit ini sudah kelas, ya, sudah super. Ternyata puasa bukan hanya sama, bahkan lebih daripada itu. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hal ini dari sisi beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa ini terjadi di akhirat kelak atau terjadi di dunia. Ternyata di sana ada perbedaan pendapat ulama rahimahullahu taala. Sebagian ulama mengatakan ini di akhirat, ya. Sebagian ulama mengatakan bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia juga. Ya. Ala kulli hal, dari perbedaan pendapat ulama tersebut, dan di antara yang menyebutkan termasuk di dunia adalah nampaknya Ibnu Hibban rahimahullah, di mana dalam kitabnya, ya, sahih, menyebutkan bab terkait dengan itu. Kemudian disimpulkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kita akan baca kesimpulan dan faedah penting dari beliau ini yang secara ringkas belum kita baca, bahwa ini terjadi dua-duanya, terjadi di dunia dan terjadi pula di akhirat kelak. Ini pendapat yang lebih kuat, dan ini yang ditunjukkan oleh beberapa riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, menyimpulkan pembahasan ini, wa faslun niza'i fil mas'alati an yuqal haitsu akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anna dhalika at-tayyib yakunu yaumal qiyamah. Di mana pertama, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa hal itu terjadi di hari kiamat, bahwa bau puasa lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak wangi misik. Ketika Nabi menyebut bahwa itu di hari kiamat, فَلِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ ثَوَابُ الْأَعْمَالِ, karena di hari kiamat adalah waktu munculnya atau tampaknya pahala-pahala amalan-amalan. Wa mujibatiha minal khairi wasyarr, dan akibat daripada amalan akan tampak di akhirat kelak, baik amalan itu amalan soleh maupun amalan yang tidak soleh atau amalan yang buruk. Di akhirat betul-betul akan tampak. Ya. Fayadharu lil khalqi tibu dzalikal khuluf 'alal misk. Maka terkait dengan orang yang berpuasa, betul-betul akan tampak harumnya perubahan bau mulut orang yang berpuasa dibanding wanginya minyak wangi misik. Jadi betul-betul ketika itu akan berubah menjadi harum. Yang di dunia, ya kita tahu sama-sama bagaimana bau mulut kita ketika kita puasa. Ya. Tapi bau mulut ini di akhirat kelak akan menjadi bau yang sangat-sangat harum, lebih daripada harumnya minyak wangi misik. Karena di akhirat itu Allah akan betul-betul menampakkan pahala dan hasil daripada suatu amalan yang buruk maupun yang baik. Nah, ini puasa amalan baik, Allah tampakkan dengan harumnya perubahan bau mulut tersebut. Kama yadharu fihi raihatu damil maklum fi sabilihi raihatul misk. Sebagaimana ibadah yang lain akan tampak baunya, yaitu bau wangi darah seorang yang terluka fi sabilillah. Di dunia mungkin sebagaimana bau-bau darah yang lain, anyir, amis, sekalipun dia syahid. Jangan dianggap di dunia orang mati syahid langsung baunya wangi. Ya, kalau memang seperti itu barangkali mereka akan menciduk darah-darah syuhada untuk dipakai minyak wangi di tubuhnya barangkali. Karena wangi. Tidak. Bau darah tetap bau darah. Kalau ternyata tiba-tiba ada yang wangi dan betul-betul wangi, itu ya Allah kehendaki seperti itu. Tapi pada dasarnya bau darahnya syuhada sama dengan yang lain. Ya. Kalau ada yang mengatakan, "Oh, ini wangi," terkadang itu dusta. Dan terjadi kedustaan-kedustaan seperti itu, ternyata seperti yang pernah diceritakan ya di Afghanistan dulu. Para syuhada baunya wangi, ternyata terlihat oleh sebagian guru kita ya, ketika memikul jenazah ada yang nyemprotkan minyak wangi ya. Yang lain, "Oh, wangi, wangi, wangi." Ternyata ini ada yang nyemprotkan minyak wangi. Nah, jadi kembali kepada masalah kita, di dunia bau darah, bau darah, tapi kelak di akhirat bau darah syuhada yang hamis, anyir, akan berubah menjadi bau yang sangat wangi. Al-launu launud dam war-rihu rihul misk, kata Rasulullah SAW. Darahnya berwarna darah, merah, tapi baunya bau minyak wangi misk. Wa kama tadharu fihi sarair wa tabdu 'ala al-wujuh, sebagaimana segala yang tersembunyi ketika itu di akhirat akan tampak di wajah-wajah manusia. Wa tasiru 'alaniatan, dan yang tadinya tersembunyi akan berubah menjadi nyata. Wa yadharu fihi qubhu raihatul kuffar, sehingga akan tampak di sana tidak enaknya bau orang kafir. Mungkin di dunia orang kafir justru yang wangi-wangi ya, pakai parfum yang mahal. Tapi di akhirat mereka akan menjadi berbau tidak enak. Kekafirannya akan mengeluarkan aroma yang tidak enak. Ya, bau busuk. Wa sawadu wujuhim, wajah mereka pun tampak menjadi menghitam. Mungkin di dunia mereka putih-putih, tapi mereka yang kafir di akhirat menjadi hitam-hitam. menghitam wajah mereka. Memang di akhirat seperti kata Allah, yauma tubla as-sarair, sesuatu yang tersembunyi ditampakkan. Ya, sehingga orang-orang yang kafir di dunia keburukan mereka tersembunyi oleh penampilan mereka, di akhirat akan ditampakkan dengan bau tubuh mereka yang tidak enak plus wajah mereka yang menghitam. Dan tentu sebaliknya, orang-orang yang beriman sekalipun di dunia mungkin tampak ya wajah mereka hitam, seandainya di antara mereka seperti itu, di akhirat akan bercahaya dan putih. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari itu wajah-wajah akan menjadi putih dan wajah yang lain menjadi hitam. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, siapa yang wajahnya menjadi putih? Wujuhu ahli sunnah, wajah-wajah ahli sunnah yang mengikuti sunnah Nabi. Siapa yang menghitam? Wujuhu ahli bid'ah, wajah-wajah ahli bid'ah. Nah, memang sekali lagi, di akhirat akan ditampakkan hal-hal yang tersembunyi, termasuk orang yang berpuasa sekalipun di dunia bau mulutnya itu tidak enak, tapi di akhirat akan berubah menjadi bau yang sangat harum, melebihi bau minyak wangi misik. Ya, ini yang pertama, yaitu ketika terjadinya di akhirat menurut riwayat-riwayat yang ada. Kemudian menurut riwayat yang lain menunjukkan bahwa ini juga terjadi di dunia, yaitu saat perubahan bau mulut mereka karena puasa. Nah, ini apa maksudnya? Bagaimana kita memahaminya? Seperti yang tadi kita katakan, di dunia baunya tetap seperti itu. Tidak bau mulut kita yang puasa kemudian menjadi wangi, tidak. Bau mulut kita tetap dicium oleh orang lain, mungkin gak menyenangkan. Tapi ini di sisi Allah Azza wa Jalla lebih baik, karena ini adalah ibadah taat kepada Allah daripada minyak wangi misik. Ya, sesuatu yang mungkin dianggap oleh manusia tidak baik karena tabiat manusiawi mereka. Mereka menilai, manusia menilai dengan tolak ukur apa? Tolak ukur sifat manusiawinya. Mencium bau seperti itu, bau tidak enak. Ya, itu tabiat manusiawi. Tapi Allah menilai dari sisi ketaatannya. Bau mulut ini terjadi demi pengorbanan taat kepada Allah Azza wa Jal. Maka ini lebih baik daripada minyak wangi misik. Nah, ini maknanya ketika dikatakan bahwa ini atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah daripada misik, yakni di dunia ini. Kita akan baca keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Fali annahu waqtu dhuhuri atharil ibadah. Ketika mulai sore, pagi mungkin belum begitu bau karena masih dekat dengan masa kita sahur. Ya. Tapi semakin siang, semakin kesini, semakin sore, bau mulut semakin tidak enak. Tapi justru ketika itu adalah saat zuhuru atharil ibadah, akibat dari ibadah semakin tampak, ya kan? Ketika pagi hari, ketika jam 6, jam 7, ibadah puasa ini di mulut kita belum tampak. Tapi semakin siang dan apalagi sore, semakin tampak akibat daripada ibadah puasa itu. Wa yakunu hina id tibuha ala rihi al-misk indallah ta'ala wa inda malaikatihi. Maka ketika itu terjadilah, atau saat itulah ya tampak baiknya kondisi itu lebih daripada baiknya atau nilai harumnya minyak wangi misik indallahi wa inda malaikatihi, menurut Allah Azza wa Jal dan para malaikatnya. Ya, jadi yang dinilai di sini bukan aroma harum atau tidak harumnya, tapi perbuatan itu. Manusia menilai dari sifat manusiawinya, dicium olehnya tidak sedap. Tapi Allah Azza wa Jal menilai dari sisi amalannya. Allah Azza wa Jal menilai bahwa ini adalah amalan ibadah, sekalipun membuahkan hal yang seperti itu, ini adalah akibat daripada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ini lebih bernilai di sisi Allah Azza wa Jal daripada minyak wangi misik. Wa in kana tilka raihah kariha lil ibad, walaupun bau itu menurut manusia tidak enak. Farubba makruhin indan nas mahbub indallah, bisa jadi sesuatu itu dinilai manusia tidak baik, tapi hal itu ternyata dicintai Allah Azza wa Jal. Karena apa? Karena tadi ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Wabil'aks, dan juga sebaliknya, mungkin ada sesuatu yang dinilai oleh manusia baik. Misalnya, ya, anggap dalam hal ini bau mulutnya orang yang tidak puasa, dicium oleh manusia biasa saja, tidak menimbulkan sesuatu yang mereka tidak suka. Tapi apakah itu baik di sisi Allah? Jelas tidak baik. Karena tidak baunya mulut dia karena pelanggaran terhadap agama Allah, tidak puasa. Nah, jadi penilaian baik dan buruk oleh manusia, ya, terkadang berbeda dengan yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Fa innan nas yakrahunahu limunafaratihi tiba'ahum. Manusia tidak menyukainya karena tabiat manusia mereka lari dari bau yang seperti itu. Wallahu ta'ala yastatibuhu wa yuhibbuhu limuwafaqatihi amrahu wa ridahu. Limuwafaqatihi amrahu wa ridahu wa mahabbatah. Sedangkan Allah Azza wa Jal menilainya sebagai sesuatu yang baik, dan Allah mencintainya karena sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan apa yang diridai Allah, ibadah puasa, wa mahabbatah, sesuai dengan yang dicintai Allah. Fayakunu indahu atyab min rihil misk indana, sehingga di sisi Allah lebih baik daripada minyak wangi misik di pandangan kita. Ya, minyak wangi misik dalam pandangan kita baik, tapi puasa dengan akibat-akibatnya lebih baik di sisi Allah Azza wa Jal daripada minyak wangi misik di sisi kita. Ini di dunia. Fa idza kana yaumul qiyamah, nah, nanti di hari kiamat, zahara hadzal thayyib, kebaikan ini betul-betul akan muncul dan terwujud menjadi aroma yang sangat harum melebihi minyak wangi misik. Zahara alaniyatan, sara alaniyatan, menjadi sesuatu yang nyata. Wa hakadha sairu a'mal, atharil a'mal min alkhairi wasyarr, dan demikian juga semua amalan-amalan baik maupun buruk di akhirat kelak betul-betul akan tampak, ya, akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, ini kesimpulan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, penjelasan dari beliau yang sangat bermanfaat bagi kita, memahamkan kepada kita makna-makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga seperti yang tadi kita sebutkan, sisa hari-hari bulan Ramadan ini semoga kita bisa terus menjaga puasa kita dan syukur-syukur bisa lebih baik, ya, daripada sebelumnya. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.